Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-30 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang ujian bagi kaum muslimin yang lemah. Gangguan orang-orang musyrikin tidak hanya berupa tuduhan batil, pendustaan dan celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keadaannya semakin parah dan kejam, khususnya bagi orang-orang yang lemah. Mereka disiksa dan diazab untuk menggoyahkan agama mereka dan menakut-nakuti yang lain. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Ibu Ammar yaitu Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjaga beliau dengan sebab pamannya Abu Talib. Adapun Abu Bakar, maka Allah menjaga beliau dengan sebab kaumnya. Adapun yang lain, maka mereka disiksa oleh orang-orang musyrikin. Mereka dipakaikan pakaian besi dan dipanggang di terik matahari. Maka tidak ada seorang pun kecuali mengikuti kemauan mereka, kecuali Bilal. Maka mereka pun menyerahkan Bilal kepada anak-anak dan dibawa mengelilingi jalan-jalan kota Mekah. Dan dia berkata, "Ahad, ahad." Kemudian setelah itu Abu Bakar membeli Bilal dan membebaskannya. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di antara yang dibebaskan Abu Bakar dan dia dahulu disiksa adalah Amir bin Fuhairah, Nudairah, Ummu Ubais, An-Nahdiyah dan saudarinya dan lain-lain. Ketika Abu Bakar banyak membebaskan orang-orang yang lemah, maka bapaknya yaitu Abu Quhafah berkata, seandainya engkau memerdekakan para laki-laki yang kuat yang mereka kelak akan menjagamu. Maka Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau membebaskan karena Allah, bukan karena penjagaan. Sehingga turunlah firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan surga, maka kami akan mudahkan urusannya. Sampai firman Allah, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan tidaklah yang dia lakukan untuk membalas nikmat yang diberikan orang lain kecuali mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi, dan kelak dia akan ridha. Surat Al-Lail 5-21. Ammar bin Yasir dan keluarganya menghadapi ujian yang berat, sehingga terpaksa Ammar mengucapkan ucapan yang kufur. Maka turunlah firman Allah, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. An-Nahl ayat 106. Khabbab bin Al-Arad yang bekerja sebagai pandai besi juga mendapat siksaan di jalan Allah, sehingga beliau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya.